لله السلام. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini, dan kita sudah sampai kepada bab mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan al-imamah, keimaman, yaitu mengimami jamaah dalam sholat. Yang ini adalah suatu posisi yang mulia, yang memiliki keutamaan, di mana para sahabat mengetahui keutamaan tersebut, sehingga di antara mereka ada yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai imam kaumnya. Maka ini adalah suatu ibadah yang agung mengimami jamaah kaum muslimin. Dan di sana ada kriteria-kriteria yang apabila ada pada seseorang, maka dia lebih pantas untuk menjadi imam dari yang selainnya, dari orang-orang yang tidak memenuhi atau tidak memiliki kriteria tersebut, atau memenuhi dan memiliki kriteria tersebut tapi berada di bawahnya dalam perkara tadi. Kriteria pertama adalah keimaman atau imamah tadi yang lebih pantas melakukannya, melaksanakannya adalah orang yang paling baik bacaannya dari Al-Quran, paling bagus membaca Al-Quran, yaitu yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tajwid, mengerti tentang makharijul huruf, mengerti tentang sifat-sifatnya, tidak keliru dalam membaca huruf. Huruf yang satu dibaca dengan huruf yang lainnya. Dan juga bisa menerapkan kaedah membaca Al-Quran, kaedah tajwid, tanpa kemudian berlebih-lebihan, tentu saja tidak bertakalluf dan tidak bertanapok, yaitu terlalu menitik beratkan kepada hukum-hukum tersebut, diterapkan dengan baik namun kemudian tidak terlalu berlebihan dalam perkara tadi. Namun tentu saja, selain dia bagus, yang paling bagus bacaannya, namun juga diharuskan dia mengerti tentang fikih, sholat, tentang perkara-perkara yang harus dia lakukan seperti syarat-syarat sah sholat atau rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya serta perkara-perkara yang membatalkannya, ini dia harus tahu. Jadi walaupun katakanlah dia seorang yang bagus bacaannya dan banyak hafalannya, namun dia tidak mengerti tentang fikih sholat, tidak tahu tentang apa itu rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajibannya, pembatal-pembatalnya, syarat-syarat sah sholat, yang seperti ini tidak lebih berhak daripada orang yang kemudian mengerti tentang fikih sholat, walaupun dari sisi bacaan tidak terlalu baik. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya umur qaum aqra'uhum li kitabillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bisa di antara mereka untuk membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an. Itu yang paling bagus bacaannya, dan juga paling banyak hafalannya, disertai dengan fikih. Banyak hadis yang semakna dengan ini. Banyak hadis yang semakna dengan ini, yang kemudian menunjukkan bahwasanya yang diutamakan dalam imam adalah orang yang baik bacaan Al-Qur'annya, walaupun kemudian ilmunya ada yang lebih banyak daripada dia, ada yang lebih faqih, ada seorang alim misalnya, namun dibandingkan seorang alim ini ada yang lebih bagus bacaannya dan juga banyak hafalannya, dan juga dia bisa dikategorikan sebagai orang yang faham tentang fikih sholat, mengetahui tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, perkara-perkara yang membatalkan, walaupun tidak secara detail, tidak sedetail si alim tadi. Maka yang lebih didahulukan adalah tadi yang memiliki bacaan lebih bagus, hafalan lebih banyak, walaupun dari ilmu, dari sisi ilmu lebih sedikit, selama dia masih paham tentang fikih sholat. Kemudian dari perkataan aqra'uhum li kitabillah, yang paling bisa membaca di antara mereka, di antara suatu kaum tersebut terhadap kitab Allah, terhadap Al-Qur'an, paling faham atau paling baik bacaannya, di sini juga diambil pemahaman bahwasanya orang yang mengetahui fikih salat itu yang dikedepankan. Dari sisi bahwasanya orang yang paling bisa membaca Al-Qur'an pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang paling faqih, orang yang paling banyak pemahamannya, orang yang paling banyak pengetahuannya terhadap ilmu agama, Jadi dari lafaz ini juga diketahui bahwasanya hendaknya orang yang mengimami adalah orang yang faqih, memiliki pengetahuan tentang fikih sholat, minimalnya tentang fikih sholat. Kemudian apabila dalam hal bacaan Al-Quran ada dua orang atau lebih yang sama dari sisi baiknya bacaan dan juga mungkin sama-sama banyak hafalannya, maka yang dikedepankan adalah orang yang paling faqih, yang lebih faqih di antara mereka. Maka digabungkan antara dua keutamaan, yaitu dia paling bisa membaca Al-Quran dan dia paling memiliki ilmu. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama yang diriwayatkan oleh Muslim yang tadi sudah kita bacakan sepenggal dari hadis tersebut, beliau bersabda, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Maka apabila mereka dalam hal qira'ah, dalam hal bacaan itu sama, maka yang paling mengerti di antara mereka terhadap sunnah, ya, itu terhadap agama, yang paling faham terhadap agama. Karena kebutuhan seorang yang sholat itu terhadap fikih itu lebih banyak daripada kebutuhan mereka terhadap yaitu bacaan. Itu tadi kalau dalam perkara bacaan sama, maka yang didapatkan, yang dikedepankan adalah orang yang paling paham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikarenakan dalam sholat itu lebih butuh seseorang untuk memahami tentang fikih daripada kemudian menekankan tentang perkara bacaan. Ini sama-sama bagus sudah bacaannya, ya. Maka dikedepankan orang yang paling faqih, ya. Karena fikih ini juga dibutuhkan. Karena dalam sholat, ya, yang wajib untuk dibaca, yang wajib untuk kemudian, ya, seorang membaca dari Al-Quran itu terbatas, ya. Namun perkara-perkara fikih, kejadian-kejadian yang bisa terjadi dalam sholat, ya, itu banyak jenisnya, banyak kejadian yang bisa terjadi, ya, pembatal sholat misalnya, atau lupa, ya, atau kemudian meninggalkan salah satu rukun misalnya, dan yang lain sebagainya, ya, ini membutuhkan fikih, maka dikedepankan yang lebih fikih, ya. Apabila sama-sama mengerti tentang bacaan atau menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Kemudian apabila dalam pengetahuan tentang agama, tentang fikih, dan juga dalam perkara bacaan sama, sama bagusnya bacaannya, sama banyak ilmunya, ya, maka yang dikedepankan adalah orang yang lebih dahulu hijrah. Yang dimaksud dengan hijrah itu berpindah dari negeri kesyirikan dan ke negeri Islam, ya. Berpindah dari negeri kesyirikan, kekufuran, ke negeri Islam, ya. Ini tentu saja lebih bisa diterapkan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena amalan hijrah di saat ini mungkin terbatas, ya. Masih ada hijrah, namun terbatas, ya. Namun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi ada orang yang kemudian, atau beberapa orang yang sama dalam hal bacaannya, sama banyaknya hafalan mereka, sama bagusnya, ya. Maka didahulukan yang lebih dahulu hijrah, ya. Walaupun bisa diterapkan pada zaman sekarang terhadap orang-orang yang tinggal di negeri kafir, ya. Kemudian mereka sama-sama berhijrah ke negeri muslim, tinggal di satu tempat bersama-sama, ya. Maka apabila mereka melakukan sholat jamaah, ya, maka dikedepankan yang lebih dahulu hijrah apabila kemudian dalam perkara bacaan sama bagus, dan juga dalam perkara fikih, pemahaman terhadap agama sama besarnya. Kemudian apabila sama dalam hal bacaan dan juga fikih, dan juga dalam hal hijrah, dikedepankan yang lebih besar, yaitu lebih tua di antara mereka, ya. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaihi, wal ummakum akbarukum, dan hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling besar, orang yang paling tua di antara kalian, ya. Dikarenakan tuanya umur dalam Islam ini adalah suatu keutamaan, ya. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa la ya'rif li 'alimina haqqahu, ya, tidak, atau apa, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, orang-orang yang tua di antara kami, ya. Dan tidak pula menyayangi orang yang lebih muda, ya. Dan tidak mengerti haknya orang-orang yang alim di antara kami, ya. Maka dalam syariat Islam ini yang namanya umur itu pun merupakan suatu kelebihan, ya. lebih tua, maka lebih didahulukan dalam hal ya, imamah. Apabila tadi dalam hal bacaan, dalam hal fiqih, dalam hal hijrah sama. Ya. Namun apabila ada yang lebih muda, ya, tapi lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, ya tentu saja didahulukan ya, yang muda tersebut. Ya. Dikarenakan ini adalah kriteria yang pertama, yaitu al-qira'ah. Yaitu al-qira'ah, yaitu baca terhadap Al-Quran. Lebih mampu membaca Al-Quran. Ya. Dan juga alasan mengapa orang yang lebih besar, orang yang lebih tua yang dipilih apabila bacaan dan fiqih serta hijrahnya sama, karena orang yang lebih tua itu lebih dekat kepada kekhusyuan. Ya. Dan juga disebut oleh Syekh Shalal Fauzan, lebih dekat untuk bisa dikabulkan doanya. Ya. Lebih khusyuk dan lebih mungkin untuk dikabulkan doanya. Ya. Lebih besar, lebih banyak mengarungi kehidupan ini, ya, bertambah kekhusyuannya pada umumnya. Apabila memang dia adalah seorang yang dekat dengan agama, maka akan bertambah besar kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kan dia semakin sadar bahwa dia akan mendekati kematian, mendekati perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin khusyuk dia. Yang ini kita lihat bahwasanya keadaan kaum muslimin, ya, di mana kebanyakan dari mereka yang kemudian mau datang ke masjid lah orang-orang yang tua, ya, karena ada kekhusyuan pada diri mereka, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka inilah urut-urutannya, ya, dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang tadi sudah kita bacakan, ya, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya umul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bisa membaca di antara mereka terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Ya, paling bisa membaca Al-Quran, ini kriteria yang pertama. Ya. Walaupun lebih muda, ya, walaupun lebih terakhir hijrahnya, walaupun ilmunya lebih sedikit, tapi lebih baik dalam bacaan Al-Quran, lebih banyak hafalannya, maka dialah yang mengimami. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bisunnah. Maka apabila dalam hal qira'ah mereka sama, yaitu ada beberapa orang yang sama di antara mereka yang sama-sama banyak hafalannya. Ya, sama-sama hafid misalnya, atau sama-sama ya katakanlah kalau pada masyarakat kita sama-sama hafal juz amma. Ya, itu mungkin yang banyak terjadi, sama-sama hafal juz amma. Ya. Maka apabila kemudian sama-sama menghafal juz amma dan juga dalam hal bacaan juga ya sama, ya, walaupun katakanlah belum bagus, tapi yang ada ya fulan dan fulan ini yang lumayan bacaannya, belum bagus dari sisi tajwidnya, mungkin masih ada yang salah, namun yang ada, yang ada di jamaah tersebut ya dua orang itu atau beberapa orang tersebut, bacaannya sama dari sisi bagusnya, ya walaupun bukan terkategorikan sebagai bagus ya, tapi apa lumayan lah. Ya. Maka apabila sama, fa'alamuhum bisunnah. Maka yang lebih mengetahui tentang sunnah, lebih berpengetahuan tentang agama. Ini kriteria yang kedua, lebih memiliki ilmu dalam hal agama, dalam hal sunnah. Wala fa'inkanu fi sunnati sawa'an, fa'aqadamuhum hijratan. Maka apabila dalam perkara sunnah mereka sama, pengetahuannya sama, ya walaupun bukan sama-sama alim maksudnya, tapi ya sama-sama adalah pengetahuan terhadap sunnah. Ya. Fa'aqadamuhum hijratan. Maka yang lebih dahulu hijrahnya. Ya. Ini apabila memang mereka mengamalkan amalan hijrah. Ya. Namun apabila tidak, maka lanjut kepada kriteria setelahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Maka apabila mereka dalam hal hijrah sama, berhijrahnya bersama-sama, ya, dalam satu waktu, ya, sampai ke negeri Islam sama berbarengan, ya, fa aqdamuhum sinnan. Maka yang lebih tua di antara mereka. Ya. ini adalah kriteria ada empat. Pertama qiraah, membaca Al-Quran. Yang kedua ilmu, ilmu mengenai agama. Kemudian yang ketiga adalah lebih dahulu hijrah. Siapa yang lebih dahulu hijrah itu lebih pantas mengimami. Dan yang terakhir adalah siapa yang lebih besar, ya. Maka kriteria yang pertama didahulukan, apabila sama kemudian kriteria yang kedua, apabila sama dalam dua kriteria maka dilihat ke kriteria yang ketiga, apabila sama dalam tiga kriteria tersebut maka dilihat kepada kriteria yang keempat. Jadi bertahap, ya, bertahap. Syekhul Islam berkata, faqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil fadilati bil ilmi bil kitabillah. Maka yang didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal keutamaan yaitu dengan ilmu terhadap kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikedepankan dalam hal keutamaan. Fa istawu fil ilmi quddima bis sabaqi ila al amali shalih. Maka apabila sama dalam hal ilmu terhadap kitabullah yaitu lebih bisa membaca dan juga terhadap sunnah yaitu kemudian lebih faqih terhadap agama sama, maka yang dikedepankan adalah siapa yang lebih dahulu dalam beramal soleh. Yang pertama yang dilihat adalah ilmu, yaitu dua kriteria yang pertama, mengetahui tentang bacaan Al-Quran ini yang pertama, ataupun kemudian yang kedua mengetahui tentang sunnah Rasulullah yaitu mengenai agama Islam ini secara umum. Kemudian apabila dalam hal ilmu sama, maka dilihat siapa yang lebih dahulu dan lebih banyak atau lebih dahulu dalam beramal soleh. Dilihat amalnya. Selain ilmunya, oh ini yang lebih banyak yang ini misalnya, ya, maka itu ditentukan dengan ilmu. Namun apabila dalam hal ilmu sama, ya, maka dilihat pada amal solehnya. Siapa yang lebih dahulu beramal soleh. وَقُدِّمَ أَسَّبِقُ بِاخْتِيَارِهِ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَهُوَ الْمُهَاجِرِ عَلَى مَنْ سَبَقَ بِخَلْقِ اللَّهِ وَهُوَ كِبَرُ السِّنِ. Dan kemudian didahulukan dari orang yang beramal soleh tersebut orang yang melakukan amalan soleh dengan pilihannya sendiri, yaitu orang yang berhijrah, muhajir. Siapa yang lebih dahulu hijrah? Karena ini adalah suatu amalan soleh yang dilakukan dengan pilihan sendiri atas orang yang beramal soleh dengan khalqillah, ya, yaitu apa, dengan penciptaan Allah, yaitu orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua lebih banyak amalannya, ya, karena lebih tua umurnya, lebih banyak masa yang sudah dia lalui, ya. Maka didahulukan orang yang lebih dulu beramal soleh dari sisi yaitu pilihannya sendiri daripada kemudian orang yang lebih dahulu beramal soleh dari sisi umurnya. Ya. Jadi apa, orang yang umurnya 70 tahun mungkin sudah beramal soleh sejak dia masih kecil 60 tahun yang lalu. Dibandingkan orang yang masih 30 tahun ya mungkin baru 20 tahun dia beramal soleh atau kemudian lebih dari itu atau kurang dari itu. Ya. Jadi yang lebih dahulu beramal soleh ini yang dikedepankan. Bisa jadi dengan yaitu pilihan sendiri dan ini yang dikedepankan yaitu orang yang lebih dahulu berhijrah, ya. Kemudian yang dikedepankan atau yang paling terakhir itu yang lebih dahulu beramal soleh karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dia terlebih dahulu, ya. Umurnya lebih tua. Ini kriteria untuk kemudian memilih seorang imam diantara suatu kaum. Namun di sana ada perkara-perkara yang harus diperhatikan, yang apabila perkara tersebut terjadi dan terpenuhi, ya, maka ini yang harus lebih diperhatikan. Walaupun kemudian yang datang dalam jamaah ada yang lebih afdal dari sisi bacaannya misalnya, ya, ataupun dari sisi ilmunya ada yang kemudian datang yang lebih afdal. Seorang alim misalnya, seorang yang bisa membaca, seorang yang mujawid, bisa membaca dengan tajwid, ya. Tapi kemudian ada suatu keadaan tertentu yang yaitu terpenuhi, ya. Dan kemudian kriteria tersebut ada pada seseorang, maka yang lebih afdol dikesampingkan dan dikedepankan orang yang tadi memenuhi dan memiliki keadaan tadi. Itu yang pertama, Pak. Imam rawatib. Imam rawatib, imam yang sudah ditetapkan oleh suatu kaum, bahwasanya dia yang kemudian menjadi imam masjid. Apabila memang dia adalah orang yang bisa mengimami, ya. Dari sisi bacaannya ya lumayan, ya. Tidak salah-salah membaca Al-Fatihah, dan juga dari sisi dia mengerti tentang fikih salat, tahu rukun-rukunnya, tahu syarat-syaratnya, tahu ya, kewajiban-kewajibannya, tahu apa-apa yang membatalkan, ya pantas. Ya, ya kalau misalnya dia kurang pantas, misalnya dari sisi bacaannya kurang baik, kemudian yang datang lebih baik bacaannya misalnya, ya, maka seharusnya tetap didahulukan yang lebih baik apabila memang dia sebetulnya kurang pantas. Memang dia yang terbaik diantara kaumnya, terbaik diantara kaumnya. Ya. Namun apabila dia memang pantas menjadi imam, dari sisi bacaannya, ya, walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah pas lah dari sisi bacaan Al-Fatihahnya misalnya. Dari sisi fikihnya juga dia paham-paham mengenai rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, sudah mengerti tentang hal-hal tersebut. Ya, walaupun datang yang lebih baik bacaannya, ya, maka orang yang menjadi imam rawatib ini yang didahulukan. Dan tidak boleh seorang pun yang kemudian mendahului imam tadi, ya, dari orang-orang yang selainnya, walaupun lebih afdal dari sisi bacaannya, dari sisi ilmunya, kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin dari imam rawatib tadi, ya. Ini keadaan yang pertama yang harus dijadikan pilihan paling utama, yaitu imam masjid tersebut sendiri, ya, apabila dia memang pantas mengimami. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki rumah, tuan rumah. Apabila sholatnya di rumah, misalnya rumah yang jauh dari masjid, ya, sehingga apabila ada azan masuk waktu sholat, jauh untuk datang ke masjid, maka sholatnya di rumah, ya. Maka tuan rumah ini lebih pantas untuk mengimami, ya tadi, apabila dia memang memenuhi kriteria sebagai seorang imam. Bacaannya terhadap Al-Fatihah, ya, lumayan, ya, tidak salah, ya. Kemudian juga mengetahui tentang fikih sholat, ya, walaupun tidak meluas, tapi apa, ya, yang secukupnya supaya dia sholatnya sah. Dan tidak boleh kemudian seorang pun mendahului sang tuan rumah, ya, di rumahnya tadi untuk kemudian mengimami kecuali dengan izinnya, sama seperti seorang imam masjid. Dan keadaan yang ketiga, yaitu seorang penguasa, seorang presiden lebih pantas untuk mengimami, seorang gubernur lebih pantas untuk mengimami daripada rakyatnya, seorang wali kota misalnya juga lebih pantas untuk mengimami daripada rakyatnya. Dan tidak ada kemudian yang boleh mendahulunya, ya, kecuali dengan izinnya. Ya. Dan tentu saja apabila tadi seorang penguasa tadi memang pantas untuk mengimami dari sisi bacaan dan juga dari sisi pengetahuannya terhadap sholat. Ya. Dan dalil yang menunjukkan ketiga perkara ini, ya, bahwasannya apabila seorang memiliki kriteria ini, maka dia lebih dikedepankan daripada yang selainnya, walaupun yang selainnya lebih afdal, ya, yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi baitihi wa la fi sultanihi illa bi'idzni. Janganlah seorang itu, jangan sampai seorang mengimami orang yang lain di rumahnya, ya, dan juga di kekuasaannya, pada kekuasaannya, yaitu pada wilayah kekuasaannya, illa bi'idznihi, kecuali dengan seizinnya. Ya. Ini hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi baitihi wa la fi sultanihi illa bi idznihi." Ya. Bersama dan jangan sampai seorang itu mengimami orang lain di rumahnya. Atau di rumah orang tadi yang diimami. Jangan sampai mengimami orang lain di rumahnya, orang yang diimami tadi. Dan tidak pula di wilayah kekuasaannya kecuali dengan izin darinya. Ya. Maka ini yang dikedepankan. Berarti untuk apa kriteria-kriteria tadi yang kita sebutkan? Al-qira'ah, ya. Kemudian al-fiqh, pengetahuan terhadap agama Allah, dan juga siapa yang lebih dahulu hijrah, siapa yang lebih dahulu yaitu apa? Atau lebih besar, atau lebih tua umurnya. Ya. Itu ketika belum ada imam rawatib yang ditunjuk. Ya. Atau ketika yaitu bukan di rumah orang lain, atau tidak ada seorang sultan, tidak ada seorang penguasa yang hadir di situ. Ya. Maka tadi dikedepankan orang yang lebih bisa membaca Al-Quran, ya. Atau kemudian apabila sama dalam bacaan Al-Quran, dilihat kepada kriteria yang kedua, ya. Dan yang ketiga, dan yang keempat. Ya. Itu apabila kemudian tidak ada imam rawatib, atau kemudian tidak di rumah seseorang, atau kemudian tidak ada penguasa yang hadir. Ya. Namun apabila ada penguasa yang hadir misalnya di satu masjid, ya, dia yang kemudian mengimami apabila Allah alam, apakah kemudian didahulukan penguasa ataukah imam rawatib, Allah alam. Namun kalau tidak ada imam rawatib, jelas apabila hadir seorang penguasa, dia yang didahulukan. Ya. Dikatakan oleh Al-Khattabi di sini, maknahu anna sahib al-manzili awla bil-imamati fi baytihi idha kana min al-qira'ati aw al-ilmi bimahallin yumkinuhu an yuqima salah. Bahwasanya seorang yang merupakan tuan rumah itu lebih pantas untuk mengimami di rumahnya apabila dia memiliki qira'ah dan juga memiliki ilmu yang memungkinkan dia untuk menegakkan salat. Ya, artinya salatnya sah karena bacaan Al-Fatihahnya sah, ya, dan juga dia mengerti tentang fikih sholat, sehingga sholatnya sah. Tidak ada kewajiban yang dia tinggalkan, tidak ada rukun yang dia tinggalkan, tidak ada syarat yang dia tinggalkan, tidak ada kemudian perkara-perkara yang membatalkan sholat yang dia tidak mengetahuinya, yang dia kemudian terjatuh kepadanya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Ya. Walau idza kana imamul masjid qad wallahu as-sultanu aw naibuhu aw ittafaqa ala taqdimihi ahlul masjid bahwa ahak. Dan apabila seorang imam masjid itu telah ditunjuk oleh penguasa atau orang yang menggantikan penguasa, ya, yaitu wakilnya dari penguasa misalnya, ya, penguasa yang terbesar misalnya presiden di negara kita, kemudian penggantinya itu maksudnya ditunjuk oleh gubernur, ditunjuk oleh wali kota, ditunjuk oleh bupati, menunjuk bulan ini imam masjid di masjid ini, ya. Awittafaqa ala taqdimihi ahlul masjid, atau kemudian disepakati oleh orang-orang yang ada di masjid, jamaah masjid fulan yang mengimami kita, disepakati, ya. Baik itu kemudian imam masjid yang ditunjuk pemerintah atau imam masjid yang ditunjuk oleh jamaah masjid, maka imam tersebut lebih berhak untuk mengimami, li'annaha wilayatun khassah, karena itu adalah wilayah khusus bagi imam masjid tadi, dia memiliki wilayah itu kekuasaan khusus, yaitu sebatas di masjid tadi, yaitu sebatas mengimami mereka. Qala wa li'anna taqadduma 'alaihi yusi'u dhanna bihi wa yunaffiru 'anhu, dan dikarenakan apabila seorang itu mendahului imam masjid tadi, maka itu akan menjadikan orang-orang bersu'udzon kepada imam tadi. Loh, kenapa ini kok imamnya ada tapi ada orang yang maju mendahului orang imam tadi? Ini ada apa-apa dengan imamnya ini? Apa dia sudah melakukan suatu perbuatan dosa besar misalnya? Menjadi seorang yang fasik misalnya? Ya. Jadi dicurigai. Ya. Ada apa dengan imam ini? Kalau ada orang yang maju terlebih dahulu daripada imamnya? وَيُنَفِرُ عَنْهُ, dan menjadikan orang lari dari imam tadi. Ya. Kalau sebelumnya tidak ada masalah, imamnya baik-baik saja. Ya. Bukan kemudian terjatuh kepada suatu kefasikan misalnya, yang nanti kita akan bahas siapa saja yang tidak boleh mengimami sholat, diantaranya adalah orang fasik. Maka apabila ada yang maju, orang-orang menjadi seuzon terhadap imam dan juga menjadi lari dari imam tersebut. Padahal bisa jadi imam tadi adalah seorang yang juga seorang yang seorang dai, ya, seorang yang kemudian mengajari jamaah misalnya. Ya. Maka orang-orang kan lari. Ini orang ya, habis sholat ada darasnya, ada pelajarannya, ada taklimnya. Tapi ternyata ada orang yang lain yang maju. Ya, berarti ini sudah ditinggalkan. Maka tidak perlu menghadiri majlisnya lagi. Karena seperti itu. Ya. Maka Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan bahwasanya setelah apa yang kita lalui dari pelajaran ini menunjukkan tentang kemuliaan tugas imamah ini, mengimami sholat. Ya. Karena seorang yang menjadi imam adalah seorang qudwah, panutan. Ya. Maka imamah ini adalah suatu kedudukan yang mulia. Dan imamah ini adalah suatu bentuk sadaqun ilal khair. Suatu bentuk yaitu mendahului dalam hal kebaikan. Seorang yang menjadi imam berarti apa? Dia memiliki keutamaan dari sisi dia lebih mendahului yang lainnya dalam hal kebaikan. Diutamakan atas yang lainnya. Ya. Dan dia juga merupakan aun, yaitu bantuan untuk kemudian melakukan ketaatan. Ya. Dan supaya tegaknya jamaah. Ya. Jadi seorang imam berarti dia membantu jamaah dalam perkara ketaatan. Ya. Supaya jamaah tetap ada. Yang terkadang apabila tidak hadir imamnya, maka jamaah ini dorong-dorongan. Siapa yang kemudian menjadi imam? Kalau imamnya hadir, imamnya ada, berarti apa? Membantu dalam ketaatan. Ketika ada imam, sudah ditegakkan iqamah, tidak ribut lagi sudah. Tidak kemudian dorong-dorongan, sudah jelas. Fulan yang mengimami, berarti apa? Membantu yang lainnya dalam perkara ketaatan. Sudah ada yang mengimami, sehingga bisa melakukan jamaah, dan juga apa? Mendapatkan keutamaan jamaah dengan adanya imam tersebut. Yaitu, bahwasanya sholat yang dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Ya. Dan dengan adanya imamah tersebut, ya, masjid menjadi ramai dengan ketaatan. Ya. Dan perkara ini, imamah ini termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, yang di sini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang doanya Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Ar-Rahman yang saleh. Mereka berdoa kepada Allah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 14, "Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berkata, yaitu para ibadur rahman, adalah orang-orang yang berkata, berdoa, "Rabbana hab lana min azwajina," wahai Rabb kami, berikanlah kami dari istri-istri kami dan juga keturunan-keturunan kami, ya, para penyejuk mata, orang-orang yang menyejukkan mata kami, "waj'alna lil muttaqina imama," dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka keimaman dalam sholat ini masuk dalam imamatu fiddin. Ya. Yaitu apa? Keimaman dalam hal agama yang diminta dalam doa ibadur rahman tersebut. Ya. Masuk dalam keutamaan tadi. Ya. Apalagi apabila seorang imam tadi tidak hanya cuma sekedar mengimami saja, namun kemudian memberikan nasihat, memberikan mau'izah, memberikan ta'lim, ya, kepada siapa yang hadir di masjid bagi jamaah, ya, maka ini lebih utama lagi, ya, maka lebih kokoh dan lebih tinggi lagi kedudukannya dalam al-imamah fid-din, keimaman, kepemimpinan dalam hal agama. Ya. Dia termasuk orang yang kemudian menggabungkan antara salihul qawl wa salihul a'mal. Ya. antara perkataan yang soleh, perkataan yang baik, yaitu dakwah, ya, dan juga kemudian soleh al-a'mal, ya, amalan yang soleh itu mengimami jamaah masjid. Termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah? Ya. Jadi imam tadi selain mengimami, ya, dia berdakwah kepada Allah, mengingatkan jamaah, ya, untuk selalu, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa amila salihah, dan beramal soleh. Ya, seorang imam beramal soleh dia. Menjadi seorang imam, memimpin jamaah, membantu mereka supaya mendapatkan keutamaan jamaah. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata bahwasanya sungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Ya. Maka orang yang tidak senang untuk kemudian menjadi seorang imam, inilah seorang yang mahrum. Ya. Yang sebetulnya dia mampu namun tidak senang. Jangan saya menjadi imam. Ya. Ini dia adalah seorang yang mahrum. Ya. Diharamkan dari kebaikan. Ya. Kadang-kadang dia seorang yang sudah menuntut ilmu. Ya. Bacaannya juga sudah pas, sudah baik. Ya. Namun ada saatnya dia dikedepankan sebagai imam, dia menolak. Ya. Maka dia adalah seorang yang mahrum. Ya, kalau dia dikedepankan, ya ahlan wa sahlan seharusnya. Ya. Dia mampu, dia sudah memiliki ilmunya. Ya. Seharusnya dia bersegera untuk kemudian menjalankan tugas ini apabila memang dipersilahkan sebagai imam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.